berhiaskan emas cintan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah berdaulah, terbujurlah sendirian, diri terbungkus di kain kapan. Santapan jadi tanah, jadi santapan jadi tanah sampai yang bersisa kerangkau. Begitulah surat dan badan ke bumi dikembalikan. Terkubur dalam perut. Semoga kita berhasil mengambil hikmah lagi. Terbungkus kain kapan. cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh kita yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang bersisa jerangka. Suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa mau tiap datang menjelang.